Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah syarah al-usul al-thalathah di Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab karya Syekhah binti Muhammad al-Qasim hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang al-khawf, rasa takut. Pada poin pembahasan tentang aqsamul khawfi, macam-macam rasa takut. Yang pertama adalah khawfu sirri, rasa takut yang tersembunyi. Itulah rasa takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidaklah mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Yaitu rasa takut kalau makhluk itu akan menimpakan pada dirinya bima yakrahu, hal-hal yang tidak dia sukai, yaitu musibah pada dirinya, hartanya atau anaknya, dengan kehendak dan kuasa si makhluk. Ini definisi khawfu sirri yang merupakan khawfu syirki. Rasa takut kalau jin atau yang lain akan menimpakan musibah pada dirinya dengan kehendak dan kuasa jin tersebut. Demikian juga makhluk yang lain. Wahadal waqi'u, dan ini adalah realita dari para pemuja kubur. Mereka khawatir dengan kubur dan bahkan mereka takut-takuti orang yang bertauhid pihak dengan kubur. Jika mereka orang yang bertauhid mengingkari mereka atas ibadah mereka kepada kubur, dan ketika orang-orang yang bertauhid memerintahkan mereka untuk memurnikan ibadah untuk Allah semata, maka dia takut penghuni kubur itu mengetahui apa yang jadi isi hatinya kemudian menghukumnya, atau penghuni kubur itu akan menimpakan musibah kepadanya jika dia melecehkan si penghuni kubur. Wabaduhum, dan sebagian mereka ketika mendatangi kubur, dah sampai kepada daerah kubur tersebut, maka dia zahafa ala yadaihi wa qadamaihi. Berarti ini merangkak, jalan merangkak, zahafa dengan tangan dan dua telapak kakinya, artinya merangkak. Nanti kalau zahafa ala istihi, zahafa namun dengan pantatnya, nanti berarti bahasa Jawanya ngesot. Ini zahafa ala yadaihi wa qadamaihi, berarti merangkak. Min khawfihi, karena dia takut dengan penghuni kubur. Oleh karena itu mereka melakukan pemberian al-qurbat. Koma jika disambung dengan bi itu artinya melakukan. Koma jika disambung dengan huruf ba itu artinya melakukan. Ya yakumu nabi, berarti koma bi itu artinya melakukan. Terjemahnya melakukan. Mereka melakukan pemberian al-qurbat, persembahan berupa sembelihan, nadar, makanan dan yang lainnya, semacam melemparkan atau memberikan uang pada kubur dalam rangka supaya selamat dari kejelekan atau mendapatkan kebaikan. Atau kalau di tempat kita ada orang yang melempar recehan kalau melewati sungai supaya aman. Nih. Maka jinnya mau recehan sudah cukup. Recehan sudah membuat dia ridho. Dan ini sebagian lagi ada yang melempar ayam ketika melewati sungai. Ada yang lempar uang, recehan, ada juga yang melemparkan ayam hidup. Jadi ketika mau safar itu membawa ayam. Jadi di sungai tertentu yang diyakini ini ada penghuninya, nanti pas lewat situ nanti akan ya, ayamnya akan dilempar. Nah, ini bagian dari khaufus sirri. Ya, rasa takut nanti akan terjadi apa-apa. Demikian juga motif sebagian orang kemudian mengadakan acara ini 7 bulan kelahiran, ada khauf sirri, kekhawatiran nanti jika tidak mengadakan acara ini nanti bayi lahirnya tidak normal, nanti bayinya lahirnya cacat. Ini khauf sirri. Maka Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah pengaturan segala urusan dan pengaturan alam semesta. Maka dialah Allah zat yang wajib untuk diesakan dengan rasa takut semata dia. Inilah rasa takut yang dinamai oleh para ulama dengan sebutan khaufus sirri. Dialah Allah zat yang mematikan dan menghidupkan, memberi dan tidak memberi, memuliakan dan menghinakan. Adapun orang-orang musyrik, maka mereka khawatir dengan sesambahan mereka dengan rasa khauf sirri yang yuwatihu dalika, yang memperjelas hal tersebut. Hal tersebut diperjelas dengan para penyembah kubur dan para yang dianggap wali. Mereka takut dengan betul-betul takut terhadap wali. Takut wali akan menimpakan pada mereka sesuatu ketika wali itu dilecehkan atau jika dia tidak menunaikan hak wali. Catatan kaki di kisah yang disampaikan oleh Syaikh Al-Syeikh Hafizallahu Ta'ala. Waqad hukiyali fi dhalika hikayatu, diceritakan padaku tentang hal ini khaufus sirri satu cerita dari salah satu penuntut ilmu. Bahasanya dia melewati maratan satu ketika dengan seorang sopir mobil, mungkin taksi ya, atau sayarah ujrah itu taksi. Sopir taksi di satu negeri fulan yang terkenal. Alati fiha kubur Badawi, yang ada di sana kubur Badawi, berarti neginya negeri Mesir. Dan berarti itu titik-titik yang kedua itu Mesir. Titik-titik yang pertama itu satu daerah namanya Tontu. Itu letak makam Badawi. Yang makam Badawi ini ada nih, setiap tahunnya ada momen pertemuan, momen kumpul. Setahun itu 3 kali. Dan dalam setiap kalinya itu jutaan orang datang. Ya, dari berbagai macam penjuru. Itu kubur Sayyid Ahmad Badawi. Dan Badawi ini menurut mereka adalah satu yang sangat diagungkan. Mereka berikan padanya sebagian sifat yang sebagiannya adalah milik Allah. Falamma tatkala mereka keduanya telah melewati negeri tersebut, itu negeri Tonto berarti, atas Sagirun, Maka ada seorang anak kecil datang dan dia adalah usianya ya pertengahan, meminta sedekah. Maka sama si sopir diberi sedikit. Lantas anak kecil tersebut bersumpah di hadapan ini sopir dengan menyebut nama Badawi agar memberi lebih banyak. Dan adalah menjadi kebiasaan di tempat mereka, siapa yang bersumpah dengan semacam itu maka tidak mungkin ditolak, harus diberi. Karena dia khawatir tidak memberikan hak wali itu. Oh, ini yang dimintai berarti si penuntut ilmu. Ini, maka karena pengemis tadi mintanya pakai nama Said Badawi, faqala hadha, maka ya, penuntut ilmu tersebut, wa huwa min talabatil ilmi al mutahaqqiqina bi tauhid, penuntut ilmu yang betul-betul bertauhid malah mengatakan hati ma'ata itu kah, berikan pada aku yang tadi saya berikan, itu yang sudah diberi mah diminta. Fadhanna, maka pengemis tersebut menyangka, fadhanna dalika, maka orang itu yaitu pengemis menyangka kalau penuntut ilmu ini akan memberi padanya yang lebih banyak. Kemudian si penuntut ilmu mengambil apa yang telah dia berikan, kemudian mengatakan, karena engkau bersumpah dengan Badawi, maka aku tidak mau memberikan padamu sesuatu pun, karena ini adalah sumpah selain Allah yang merupakan kemusyrikan. Hadzal misal, contoh ini untuk memperjelas, bukan sekedar contoh, sekedar kisah, namun memperjelas apa yang dimaksud dengan khawfu sirri, uduhan damat, supaya jelas, betul-betul jelas. Maka begitu tidak mau ngasih si penuntut ilmu penumpang ini, tidak mau ngasih, maka sa'ikul ujrah, maka sopir taksi tersebut diliputi oleh ketakutan di wajahnya. Pemadah, kemudian dia melanjutkan saikon nyupir, namun sambil berucap, sambil wirid, ustur, ustur, ustur. Lantas penumpangnya bertanya pada sopir tadi, mantu khotibu, engkau ngajak bicara siapa? Kala sopirnya mengatakan, anta ahan tal badawi, engkau telah menghinakan Badawi dan aku berbicara kepada Badawi. Aku berdoa kepada Badawi bi ayastu supaya dia memaafkan. Karena jika dia tidak mengabulkan permintaanku, maka kita berat dapat musibah. Badawi akan mengirimkan musibah pada kita karena kita telah menghinanya. Wakana fi qalbihi, dan adalah di hati sopir ini rasa takut luar biasa. Di mana dia berjalan nyupir lebih dari 100 kilo. Ini perjalanan 100 kilo tentu meskipun di jalan bebas hambatannya tetap jauh. Dia nyopir selama 100 kilo dan selama 100 kilo itu dia tidaklah berbicara kecuali ustur, ustur, maafkan wahai Badawi, maafkan, maaf ya, maaf ya. Yakul, penumpang ini mengatakan, tatkala kami tiba tempat tujuan keadaan selamat wal afiat, maka aku mendekatinya dan kukatakan padanya, aina mazza'amta, mana apa yang engkau anggap, mana apa yang engkau sebutkan bahasanya Berhala yang kau sembah ini akan melakukan begini. Wa yaf'alu, akan melakukan dan akan berbuat demikian dan demikian. Fatanafasa as-so'da, maka dia mengambil napas naik, menarik napas dalam-dalam, gitu, dan mengatakan, aslinya Sayyid Badawi itu orangnya baik. Aslinya orangnya baik, orangnya kalem. Nah, yang jadi pelajaran ini lo gambaran, ini gambaran rasa takut yang merupakan rasa takut yang merupakan kemusyrikan. Kondisi ini adalah kondisi ketergantungan hati kepada selain Allah yang dimiliki oleh orang-orang yang termakan khurafat, rasa takut kepada selain Allah, khaufu sirri. Maka Badawi itu sudah meninggal dunia di kuburnya, dan dia contohnya di sini sopir ini merasa takut kalau Sayyid Badawi akan mengutus seseorang yang membunuhnya atau menimpakan musibah pada mobilnya atau pada dirinya. Nah, itu tadi khaufu sirri, pengertiannya dan gambarannya. Kemudian yang kedua, rasa takut yang haram, yaitu meninggalkan kewajiban, contohnya amar ma'ruf nahi mungkar tanpa udzur karena khawatir pada sebagian orang. Misalnya meninggalkan, tidak mau menasihati orang yang teledor dalam sholat dan orang tersebut kerabat karena takut. Kecuali jika memang rasa takut ini real. Ya, ada dorun ala badani, nanti kalau dia beri nasihat nanti akan ditempelengi misalnya. Enggak ada bahaya untuk badannya. Masalah misalnya, maka kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu gugur. Ya, hukum wajibnya gugur. Seandainya dia bersabar meskipun ditempelengi, fawa khairun lahu. Ya, dia tetap ngasih negur, ayo sholat. Ya, dia akan marah sampai nempeleng misalnya, maka itu yang lebih baik baginya. Artinya sabar di sini hukumnya sunnah, tapi tidak wajib karena dorornya muhakkak, dorornya real, bukan sekedar kekhawatiran tidak berdasar. Kemudian rasa takut alami, semisal rasa takut sama pencuri, ular, dan ini adalah rasa takut yang tidak dicela, sebagaimana firman Allah. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Musa alaihissalam, maka Musa keluar minha meninggalkan Mesir khaifan yataraqab, dalam keadaan takut sambil mengintai-intai. Kemudian rojak dan dalilnya qala al-musannif rahimallahu taala, dalil rojak adalah firman Allah taala, faman kana yarju liqa'a rabbi faly'mal 'amalan shaliha. Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan dengan apapun ketika dia beribadah kepada Rabbnya. Kala syariah hafidhahallah ta'ala, roja adalah rasa harap atau atomak ketamaan pada kemurahan Allah. Karam di sini artinya kemurahan atau kedermawanan. Wa fadlihi, dan karunia Allah. Wakil, dan ada yang menjelaskan bahasanya roja adalah yakin dengan kedermawanan Allah Ta'ala. Maka roja itu adalah hadin yahdu. Hadin di sini isim fa'il dari hada yahdu, artinya penuntun yang akan menuntun hati menuju negeri yang dicintai. Negeri yang dicintai yaitu Allah dan kampung akhir, dan akan memperbagus perjalanannya. Maka kekuatan roja itu berbanding lurus dengan kekuatan pengetahuan tentang Allah, nama dan sifatnya. Dan dominannya kasih sayang Allah, bahasanya kasih sayang Allah mengalahkan murkanya. Kemudian tanda memiliki roja yang benar adalah husnul to'ah, adalah melakukan ketaatan dengan baik, ma'a diiringi berbaik sangka kepada Allah kalau Allah akan menerima ketaatannya dan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Kemudian faktor yang menggerakkan hati agar memiliki roja, memiliki rasa berharap kepada Allah. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, faktor yang menggerakkan hati untuk roja adalah mengetahui kemurahan Allah. Mengetahui kalau Allah itu maha pemaaf dan Allah itu adalah zat yang hilm, yang lembut, yang tidak mudah marah karena kemaksiatan hambanya. Contohnya firman Allah Ta'ala, katakanlah wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Itu kalimat apa, bahasa halusnya, bahasa belak-belakannya, wahai orang-orang yang gemar dan hobi berbuat dosa. La tataqnatu min rahmatillahi, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah, sehingga Allah mengampuni semua dosa yang pelakunya bertobat, sebesar apapun dosa itu. Dan Nabi SAW bersabda, jagalah diri kalian, lindunglah diri kalian dari neraka, meskipun dengan bersedekah dengan separuh dari satu butir kurma. Maka jika kalian tidak menjumpai harta apapun yang bisa digunakan untuk bersedekah, maka dengan kata-kata yang menyenangkan, dengan kata-kata yang baik. Maka hadis ini dalil tentang luar biasa manfaat dari sedekah. Ya, sedekah dengan separuh butir kurma itu bisa melindungi seorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah dengan sedekah yang nilai lebih besar lagi nilainya? Dan ada catatan kaki, Ibnu Battal mengatakan wajahu. Wajahu di sini terjemah bebasnya penjelasan. Mengapa perkataan yang baik itu sedekah? Ya, ketika seorang itu bersedekah dengan memberi harta, maka ini akan menjadi sebab gembira hati orang yang diberi, dan akan hilang kesedihan, kesusahan di hati orang yang diberi. Demikian juga perkataan yang baik. Perkataan yang baik juga akan membuat gembira orang yang mendapatkan kata-kata yang baik tersebut. Sehingga keduanya, sedekah dengan kata-kata yang baik itu mirip dari sisi ini. Kemudian dalil roja adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Yakni artinya dia tamak dan menginginkan balasan dari Allah Azza wa Jalla dan ingin melihat Allah ayanan. Membacanya ainnya di kasrah, ayanan dari kata-kata mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Qatala yuqatilu kitalan. Maka ayana yu'ayinu ayyanan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, falyamal amalan shaliha wal yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Maka adalah dia melakukan sebab yang menyebabkannya dia layak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu pahala dengan masuk surga dan selamat dari neraka dan melihat wajah Allah. Li'anna hadha mutalazimun, karena surga dengan melihat Allah itu satu hal yang berhubungan erat. Semua yang masuk surga, maka dia akan melihat Allah. Dan perjumpaan pada hari kiamat, berjumpa dengan Allah pada hari kiamat ada dua macam. Perjumpaan istimewa, ini khusus untuk orang-orang yang beriman, yaitu perjumpaan dengan penuh ridha dan nikmat dari Allah. Yang kedua, perjumpaan umum yang didapatkan oleh semua manusia. Ya, dalil kalau perjumpaan khusus tadi dalilnya di surat Al-Kahfi. Kalau perjumpaan umum, dalil adanya perjumpaan umum surat Al-Insyiqaq. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insanu innaka kadun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai semua manusia, sesungguhnya engkau itu bersusah payah. Semua orang di dunia ini susah payah. Ya, orang yang maksiat juga harus susah payah untuk bermaksiat. Orang yang mau taat juga susah payah untuk taat. Tidak ada orang yang tidak susah payah. Ini, ya, mau jalur manapun yang ditempuh, semuanya susah payah. Ini, mau kemudian menempuh jalur nikah, susah payah. Mau pakai jalur zina juga susah payah. Ini, semua orang susah payah. Mau ngapal Quran susah payah, mau ngapal nyanyian musik juga susah payah, mau pinter ngaji susah payah, pinter nyanyi ngeband itu juga susah payah, latihannya macam-macamnya susah payah, mau orang itu sholat susah payah, mau joget-joget itu juga berkeringat susah payah juga. Mau melek untuk sholat tahajud itu ya susah payah. Melek yang lainnya juga susah payah. Gak ada yang gak susah payah. Ya maka kalian wahai manusia, semua kalian bersusah payah selama di dunia menuju Rabbmu. Famulaqihi, lantas semua kalian baik yang mukmin ataupun yang kafir berjumpa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara berharap dan berangan-angan. Sebagian orang menyangka bahasanya berharap dan berangan-angan itu maknanya sama dan ini tidak benar. Yang namanya berangan-angan itu diiringi dengan malas. Dan orangnya pelakunya tidak mau meniti jalan, jid rajin dan bersungguh-sungguh. Sedangkan berharap itu diiringi dengan mencurahkan kesungguhan dan tawakal yang baik. Maka yang pertama itu berangan-angan. Contohnya adalah orang yang berangan-angan kalau dia memiliki tanah, kemudian dia menabur benih, lantas dia mengambil hasil panennya, hasil yang dia tanam. Namun dia enggak ngapa-ngapain, itu namanya tamani. Cuma berangan-angan, begini, begini, begini, namun enggak ngapa-ngapain. Sedangkan orang yang berharap adalah seperti keadaan orang yang yasuku ardohu, membelah kemudian tanahnya, kemudian mengolah tanahnya, kata-kata al-falah, petani, kemudian menabur benih, lantas berharap munculnya tanaman dari benih yang ditabur. Oleh karena itu semua orang yang ya'arifun, orang yang mengenal Allah sepakat bahwasanya roja itu tidak sah kecuali diiringi dengan amal. Keadaan orang yang beriman dalam perjalanannya menuju Allah, wajib atas orang muslim menyembah Allah karena cinta pada Allah. Yang pertama, kemudian yang kedua takut dengan siksa hukuman dari Allah, yang ketiga berharap pahala dari Allah. Sebagaimana Sepatutnya seorang muslim itu tidak berlebihan dalam takut sehingga sampai derajat putus asa dan putus asa dari rahmat Allah. Dengan punya ceroboh dalam roja sehingga bergantung dengan keluasan kasih sayang Allah dalam keadaan ngotot terus menerus dengan maksiatnya. Dan bahkan wajib baginya untuk menyatukan di antara keduanya. Menyatukan antara keduanya itu rasa takut dan harap. Meskipun jambari sepatutnya dalam keadaan sehat, yang dia kedepankan adalah rasa takut yang mendorongnya untuk taat dan jauh dari maksiat. Saat hendak meninggal dunia, maka adalah yang dia dominankan adalah aspek berharap dibandingkan aspek takut, dengan harapan agar dia meninggal dunia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah dan pun bergembira dengan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Maka tidak boleh tidak harus menggabungkan di antara keduanya rasa takut dan harap. Kemudian tawakal dan dalilnya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa dalilu tawakkuli qawlu ta'ala, dalil kalau tawakal itu ibadah adalah firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Dan firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pada Allah, maka dia Allah pasti akan mencukupinya. Qala syariha hafizallahu ta'ala, tawakkul adalah min ajallil ibadat, termasuk ibadah hati yang paling istimewa. Ibnu Qayyim mengatakan tawakkul adalah, atau tawakkal itu setengah agama. Ya, definisinya huwa sidqul i'timadi wat tafwidu 'alallahi. Ya, maka kita lihat tawakal bukan hanya tafwid, pasrah kepada Allah. Namun ada sidqul i'timad. Bertopang bersandar, saya terjemahkan dengan mengandalkan. Sidq itu betul-betul, secara jujur berarti betul-betul. Betul-betul hati itu bersandar, bertopang kepada Allah. Tidak hanya sekedar pasrah. Pasrah itu ya, kalau pasrah kan identik dengan terserah Allah lah. Tapi kalau rojak itu atau kemudian tawakal itu bertopang mengandalkan Allah akan mewujudkan demikian. Allah akan wujudkan demikian. Nah, ini definisi yang pokok. Kemudian dilengkapi dengan diiring melakukan usaha yang disyariatkan atau minimal dibolehkan. Atau tawakal adalah melakukan usaha secara lahiriah namun memutus manfaat usaha tadi dari hati. Atau ini alternatif definisi yang ketiga, bertopang dan bersandar kepada Allah untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan mencegah apa yang dikhawatirkan, diiringi yakin sama Allah plus melakukan usaha yang diizinkan. Dari tiga definisi ini, definisi yang ketiga yang dinilai paling bagus. Wa hadza aqrabu ta'rifin lahu, ini ada definisi yang paling dekat dengan benar, lahu untuk tawakal. Maka ada iktimad, ada yakin, dan ada melakukan usaha. Sehingga tidak boleh tidak lahu untuk nama tawakal itu harus ada dua unsur. Yang pertama, hati itu bersandar, bertopang, mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini betul-betul i'timadan shadiqan, bertopang yang jujur, wa haqiqian dan hakiki. Kemudian melakukan sebab yang diizinkan. Ya, imamnya orang-orang yang bertawakal yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memasuki pertempuran Uhud, perang Uhud, dalam keadaan bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kemenangan dan penjagaan. Dan beliau memakai dua lapis baju besi, tidak hanya satu, namun dua. Jadi kita lihat, mu'tamidan ala rabbi fin nasri wal hifdi. Maka tawakal itu sudah menentukan. Menentukan ini, menang. Kalau tafid itu kan, pasrah itu kan cenderung, terserah lah. Apa yang mau dikasih. Terserah lah apa yang mau dikasih. Tidak, kalau tawakal itu mengandalkan Allah untuk terwujudnya ini dan ini. Namun yang diandalkan, yang jadi andalannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Diringi dengan dia yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian juga mukmin, dia bersandar kepada Allah dalam semua keadaannya, diiringi melakukan usaha yang disyariatkan, yang dianjurkan atau yang diwajibkan atau minimal mubah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan, setiap orang yang lebih berilmu tentang Allah dan sifatnya, lebih mengenal Allah, maka tawakalnya itu lebih benar dan lebih kuat. Adalah guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, hal yang ditakdirkan itu dikepung oleh dua hal, yaitu tawakal sebelumnya dan ridha setelahnya. Maka siapa yang tawakal pada Allah sebelum berbuat dan ridha dengan apa yang ditakdirkan setelah berbuat, faqad quma bil ubudiyati, maka dia telah melakukan penghambaan kepada Allah. Dalil tawakal itu ibadah firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman. Maka Allah perintahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan hamba-hamba yang beriman untuk bertawakal hanya kepada Allah semata, dan Allah jadikan itu adalah syaratnya iman. Dan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Artinya hasbu, artinya kafihi, Allah lah yang mencukupinya. Dan siapa yang Allah cukupi, maka tidak ada satupun yang membahayakannya sama sekali. Maka orang yang tawakal itu bukan berarti tidak punya masalah. Bukan berarti tidak repot. Bukan berarti tidak dapat ujian. Fawahasbu, Allah cukupi, Allah bereskan, itu bukan berarti tidak punya problem hidup. Hanya saja orang yang bertawakal itu problem hidup itu tidak membahayakannya. Bedakan antara yaduru sama yu'zihi. Yaduruhu sama yu'zihi. Yaduru artinya membahayakan. Yu'zihi artinya menyakiti. Menyakiti, mengganggu. Maka orang yang betul-betul bertawakal, yang statusnya Allah itu membereskan urusannya, itu maknanya bukannya orang ini tidak memiliki problem hidup yang mengganggunya. Ya, dia punya problem hidup, Dan problem hidup itu boleh jadi datang dari istrinya, dari suaminya, dari anaknya, dari tetangganya, dari kerabatnya. Namun itu semua la yadurruhu, tidak membahayakannya. Cuma ya mengganggunya saja. Jadi ada mengganggu, ada membahayakan. Membahayakan itu lebih lebih daripada mengganggu. Mengganggu itu ya merepotkan, repot, susah. Tapi tidak membahayakan. Pada akhirnya Allah selesaikan, Allah bereskan. Sehingga di sini disampaikan siapa yang Allah itu mencukupinya la yaduruhu syai'un abada. Tidak ada masalah apapun yang membahayakan dirinya sama sekali. Namun tidak membahayakan. Bukan berarti dia tidak punya masalah. Namun ada masalah, namun itu tidak membahayakannya. Namun ini tidaklah terwujud pada setiap orang. Maka bukalah makna ayat ini fawa hasbu. Allah berfirman, bukalah maknanya seorang tersebut mengatakan, saya tawakal kepada Allah. Thumma lam yahsuli muradi. Kemudian tidaklah terwujud apa yang kuinginkan. Karena Allah adalah zat yang mengetahui hal yang gaib. Dan hati itu boleh jadi ada padanya di satu unsur menoleh kepada selain Allah Jalla wa'ala. Adapun jika seorang itu bertawakal pada Allah dengan betul tawakal, maka tidaklah mungkin apa yang dia inginkan itu tidak terwujud. Ya takhalab, tidak terwujud. Dan di antara dalil yang menunjukkan betapa agungnya kedudukan tawakal, sya'nu itu terjemahnya kedudukan, ya bahasanya tidak terdapat dalam satu pun ibadat satu balasan yang bunyinya fawa hasbuh, maka dia Allah yang mencukupinya kecuali untuk tawakal. Ibnu al-Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang tidak bertameng, yang memasang tameng bitur si tawakuli, tamengnya namanya tawakal, maka dia akan terkena setiap pemanah. Setiap orang yang memanah pasti mengenai dirinya. Dan siapa yang tidak berlindung dengan perlindungan Allah, maka lam yahmihi siwahu hamid, maka tidak ada satupun pelindung yang bisa melindunginya. Ya, ke sejumlah kaidah dalam masalah melakukan usaha. Kaidah dalam melakukan usaha. Setiap yang orang yang menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, dan Allah menjadikan sesuatu itu sebab dengan dua cara, syar'i berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, atau qadari, real keduanya berhubungan. Real bahasanya dua hal ini berhubungan, kait mengait, berarti dia sebab. Ini sebab dan musabab. Maka siapa yang menetapkan, meyakini sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, sungguh dia telah menempatkan dirinya sebagai sekutu bersama Allah. Contoh, membaca Al-Fatihah itu sebab syar'i untuk kesembuhan. Kemudian mengkonsumsi musahil. Musahil itu obat urus-urus. Obat urus-urus. Ya, urus-urus ya. obat supaya yang ada di lambung itu bersih. Nanti ada pil atau sejenis itu, kalau orang mungkin mau operasi dan operasinya menuntut lambung itu harus kosong. Jadi obat bikin mencret, obat bikin penghancur semua isi perut, nanti semua isi perut akan keluar. Kalau nggak salah, nggak tahu bahasa Jawa itu obat urus-urus. Kalau bahasa Indonesia nya apa? Pencahar kalau nggak salah. Bahasa Indonesia nya pencahar, betul? Atau nggak tahu bahasa Indonesia? Iya pencahar ya. Iya pencahar. Kalau Jawa kayaknya urus-urus. Untuk keperluan apa itu kalau pencahar itu? Nggak operasi? Hah? Selain itu nggak ada misalnya operasi tertentu harus operasi apa yang malam harinya. Malam harinya mengonsumsi pencahar. Paginya puasa. Ya, bahasa Arabnya obat pencahar musahil. Maka aklun musahil mengkonsumsi obat pencahar itu sebab hisi, sebab indrawi. Lintilakil batani. Lintilakil batani yaitu dampak dari minum obat pencahar itu. Kemudian nanti dia akan nanti semua keluar gitu. Nanti semua isi perut keluar. Lintilakil batani. Bahwa kodari kalau ini sebab kodari, ini namanya contoh sebab kodari. Obat pencahar itu punya hubungan dengan keluarnya semua isi perut. Dia punya unsur tertentu yang nanti akan menghancurkan isi perut kemudian keluar. Li'anau yu'lamu bitajaribi. Kenapa disebut qadari? Karena dia diketahui berdasarkan pengalaman. Karena obat pencahar itu juga ada yang bersifat tradisional. Ada obat tradisional yang itu tujuannya untuk itu. Dia berdasarkan tajarib pengalaman. Dan dia memang kalau dianalisis dari pengalaman ini menunjukkan kalau berhubungan, ada kausalitas antara obat ini dengan nanti keluarnya semua isi perut. Kemudian labuta harus min ma'rifati thalathati umuri, mengetahui tiga hal tentang usaha. Ini harus ada pengetahuan tentang tiga hal berkenaan dengan usaha. Yang pertama, tidak ada usaha yang dijadikan sebagai usaha ila mathabata. Tidak ada sebab yang dijadikan sebagai sebab kecuali yang terbukti. Annahu sababun, kalau itu memang sebab. Syar'an secara syariat tadi contohnya baca Al-Fatihah untuk sembuh dari penyakit. Ini minum zam-zam itu untuk sebagai pengganti makanan misalnya. Al-Qadaran atau realita. Di antara yang sederhana adalah makan itu sebab hilangnya lapar, minum itu sebab hilangnya dahaga, air itu sebab basah, api itu sebab terbakar, Maka itu qadar. Kemudian hamba tidaklah mengandalkan sebab atau usaha, namun tidaklah dia hatinya mengandalkan yang menjadikan sebab dan yang mentakdirkan sebab. Ma'a diiringi dia melaksanakan sebab yang disyariatkan dan antusias untuk melakukan sebab yang manfaat. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang muslim menyadari bahasanya sebab, betapapun hebatnya sebab dan betapa kuatnya sebab, fa'innah, maka sesungguhnya sebab itu berkaitan erat dengan qada dan qadar, tidak keluar darinya. Sebagian ulama mengungkapkan, meringkas masalah ini dengan mengatakan iltifat ilal asbab, menoleh pada sebab dan usaha. Jadi menoleh di sini menolehnya hati. Tadi sama dengan iktimat. Hati mengandalkan usaha itu syirkun dalam tauhid. Maka ini bentuk kesyirikan dalam bab tawakal. Kemudian mahyul asbab, tidak mengakui sebab sebagai sebab, itu namanya naqsun fil aqli. Ini akal yang error. Orang yang tidak percaya kalau makan itu bikin kenyang, itu error akalnya. Jadi kalau wal i'ratanil asbab, tidak mau melakukan usaha bil kuliah sama sekali, itu berarti mencela syariat. Nah, syariat memerintahkan untuk makan, memerintahkan untuk minum, memerintahkan berobat, memerintahkan bekerja, memerintahkan jual bekerja. Ada perintah untuk melakukan usaha. Kalau orang enggak mau melakukan usaha sama sekali, berarti dia mencela syariat. Hanyalah tawakal dan roja adalah satu hal yang maknanya ta'alafu, menyatu antara apa yang jadi tuntutan tauhid, tuntutan akal dan tuntutan syariat. Perpaduan antara ini tauhid yang benar sehingga melakukan usaha namun tidak mengandalkan usaha. Kemudian akal sehat, tidak mengingkari sebab sebagai sebab, syarat dan melakukan sebab sebagaimana yang diperintahkan. Ibnu Taimin mengatakan, siapa yang menjadikan mayoritas apa yang dia andalkan pada usaha, maka ini kurang tawakalnya kepada Allah. Yakunu qadihan, dan dia mencela janji Allah kalau Allah akan mencukupinya. Fawa hasbuh, dia cela itu. Faka'ana, maka seakan-akan dia menjadikan semata-mata sebab, itulah al-umdah, itulah pegangan dalam apa yang dia inginkan, yaitu mendapatkan apa yang dicari dan hilangnya apa yang dikhawatirkan dan dibenci. Namun siapa yang menjadikan hanya mengandalkan Allah kemudian meninggalkan usaha, maka dia telah mencela hikmah Allah, karena Allah menjadikan segala sesuatu itu punya sebab. Maka siapa yang mengandalkan Allah i'timad dan mujarradah, dan murni semata-mata mengandalkan Allah, maka dia mencela hikmah Allah, karena Allah adalah zat yang maha bijaksana, mengkaitkan sebab dengan musabab. Maka contoh orang yang mengandalkan Allah dengan meninggalkan sebab, seperti orang yang mengandalkan Allah untuk punya anak namun tidak mau menikah. Dia yakin Allah akan ngasih anak untuknya, tapi dia tidak mau nikah. Jadi tawakal berarti ini iktimat. Iktimat itu ya di situ ada yakin sekali, mantap yakin. mantep yakin kalau Allah nanti ngasih anak, tapi nggak mau nikah. Itu orang yang contoh orang yang mengandalkan Allah namun mulghian lil asbab, meninggalkan sebab dan usaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling hebat tawakalnya, meskipun demikian Nabi melakukan usaha, contohnya membawa bekal makanan ketika safar dan pelindung diri dari panas dan dingin. Dan itu tidaklah mengurangi tawakal beliau. Kesimpulannya, tawakal itu tidak bertentangan dengan melakukan usaha. Anda lakukan usaha-usaha yang Anda diperintahkan untuk melakukannya, namun ingat, jangan mengandalkan usaha dan mengandalkan Allah Ta'ala. Yakin Allah akan wujudkan. Pertanyaan, jika di antara syarat tawakal adalah ini, berbuat, beraksi, melakukan usaha, famal amal lantas apa yang harus dilakukan untuk sebagian perkara yang sebabnya itu tidak di tangan hamba? Maka jawabannya, melakukan usaha itu tidak tergantung sebab duniawi saja. Dan ada namanya sebab ukhrawi atau sebab yang lain, semacam doa, istighfar, sedekah dan tobat. Maka sebagaimana Allah jadikan makan itu sebagai sebab kenyang, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa itu sebagai sebab hilangnya musibah dan istighfar sebagai sebab rezeki. Ibn Taimiyah mengatakan banyak orang yang sakit itu sembuh tanpa berubah. Namun bukan berarti dia tidak melakukan usaha. Bisa jadi ada doa yang dikabulkan, ruqyah yang manfaat, atau kuatin lil qalbi, hatinya itu kuat dan tawakalnya itu bagus. Tawakal kalau Allah kan hatinya kuat, dia tetap gembira, kemudian dia tetap berharap. Dan dia doktrin dirinya saya itu sehat, gitu. Ini betul sehat. Kemudian hakikat tawakal kembali kepada merenungkan jagat raya dan bahasanya anna mahdul i'timad, semata-mata mengandalkan Allah, yakin dan tenang kepada zat yang lahul amru kullu, segala urusan ada di tangannya tabaraka wa ta'ala. Semua yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Segala sesuatu terjadi dan berjalan dengan ketetapan dan takdir Allah. Kadia Allah adalah zat yang satu-satunya memiliki dan mengatur. Tidak ada satupun darah, satupun semut kecil yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Tidak ada terjadilah hadisun satu hal yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali dengan pengetahuan Allah. Maka orang yang bertauhid, yang bertawakal, dia tidak akan hatinya mantap dengan sebab, tidak pula menggantungkan harapan pada sebab. Sebagaimana tidak meremehkan sebab atau membatalkan sebab. Namun dia melakukan sebab dalam keadaan melihat yang menetapkan sebab. Ini orang yang bertawakal. Melakukan usaha, melakukan sebab, namun yang dilihat adalah yang menetapkan sebab. Pada yang menetapkan sebab Subhanahu wa ta'ala dan yang memperjalankan sebab. Hatinya mantap. Lianu ya'lam, dia mengetahui dan menyadari bahwasanya minatnya kepada fi hadza syai' sesuatu ini. Maka jika itu satu hal yang baik, maka pasti akan terwujud. Jika itu tidak baik maka tidak akan terwujud. Dan Allah adalah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling adil. Tidak akan menyesal orang yang tawakal kepada Allah dan menggantungkan hatinya kepada Allah. Seorang penyair mengatakan, alal mar'i yas'a ilal khairi juhdahu wa laysa alaihi an tatimal maqasidu. Jadi kewajiban seorang untuk berupaya menuju kebaikan segala jerih payahnya, dan tidaklah menjadi kewajibannya untuk an tatimal maqasidu. Dan bukanlah kewajibannya dan urusannya terwujudnya apa yang jadi maksud. Kemudian macam-macam tawakal. Tawakal pada orang yang telah meninggal dunia atau orang yang masih hidup namun posisi di lain daerah untuk mendapatkan manfaat dan mencegah bahaya, ini syirik akbar. Dan ini juga realita para pemuja kubur yang menggantungkan hatinya dengan nabi atau wali yang sudah meninggal dunia, diandalkan untuk menjaga mereka, menghilangkan kesusahan mereka. Atau sebagaimana yang terjadi pada dunia sufi, jika seorang murid itu pergi meninggalkan gurunya dan dia mendapatkan kesusahan, maka dia mengingat gurunya supaya gurunya menghilangkan kesusahan itu dari dirinya. Pura-pura tidak tahu bahasanya Allah sematalah yang mengatur segala urusan. Wa yamsaska Allah biturin, maka jika Allah menimpakan madarat padamu maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali dia Allah. Jika Allah menimpakan padamu kebaikan yaitu nikmat, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, kemudian tawakal pada orang yang hidup yang hadir satu lokasi dengan kita dalam apa yang Allah mampukan berupa rizki mencegah gangguan. Maka tawakal semacam ini tergolong syirik asghar. Semisal mengandalkan atasan pimpinan besar, maksudnya kepala, dalam untuk mendapatkan rizki. Kemudian mengandalkan obat untuk terwujudnya kesembuhan, maka ini syirik asghar, karena keterkaitan hati yang demikian kuat pada selain bihi, pada pada obatnya. Fahada syirikun asghar, syirik asghar li kuwati ta'aluki qalbi, karena hatinya demikian kuat ini berkait pada obat. Sedangkan ta'id adalah anna masa bako, apa yang telah berlalu itu adalah usaha, sedangkan yang menetapkan sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang menyelisih tawakal adalah memakai hal-hal yang digantungkan semacam jimat atau kelang manik-manik, kalung manik-manik atau potongan kulit serigala atau tulang sebagian hewan. Atau ainu zarqa, mata biru itu sejenis logam mulia. Atau menggantungkan potongan-potongan kain hitam di sebagian mobil besar atau yang lainnya yang diyakini oleh orang musyrik itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Dan hukum hal ini, maka jimat dengan berbagai macam bentuknya, hukumnya sebagai berikut. Jika meyakini bahasanya itulah yang mencegah bala, maka ini syirik akbar. Jika berkeyakinan kalau itu sebab, sedangkan yang menetapkan sebab adalah Allah, itu syirik asghar. Tanpa catatan, tidak boleh berkeyakinan bahasanya benda-benda mulia semacam akik Yaman atau batu virus dari Iran itu memiliki khasiat dan rahasia dan manfaat yang tidak dimiliki oleh batu-batu yang lainnya. Dan tidak boleh mempercayai berbagai macam kisah dan khurafat yang disalin seputar ini. Itu seputar ini, seputar benda mulia. Kemudian yang kedua di antara yang menyelisihi tawakal adalah tasya'um, perasaan sial. Ya, perasaan sial bimar'iyin, dengan sesuatu yang dilihat. Contohnya keyakinan mungkin masyarakat jahiliyah, kalau keluar rumah pertama kali ketemu dengan orang yang cacat, buta atau pincang, maka ini sial. Atau tasawuf dengan masmu', sesuatu yang didengar. Ya, di gambarannya sebagaimana juga tradisi masyarakat jahiliyah, mereka keluar rumah, maka mereka cari pertama kalimat apa yang mereka dengar. Maka ada kemudian orang, seorang laki-laki ngobrol sama istrinya atau ngobrol sama budaknya. Maka misalnya yang pertama kali dia dengar obrolan seorang laki-laki dengan istrinya, dia laki-laki tersebut mengatakan, misalnya, Masya Allah untung gitu. Terus dia dengar untung, wah untung ini. Namun ketika yang dia dengar, kemudian namun jika yang dia dengar kalimat yang dia dengar adalah orang ngomong sial aku gitu. Yang dia begitu keluar rumah, yang dia dengar pertama kali ada orang ngomong sial aku, waduh sial, nah, gitu. Itu namanya tasa'um dengan masmu', dengan kalimat yang didengar. Ya, contoh tiara atau tasya'um, misalnya tasya'um anggapan sial dengan burung atau warna tertentu, person tertentu, orang cacat, atau bulan tertentu. Di masa jahiliyah itu bulan Safar sama bulan Syawal. Di Jawa bulan Suro. Atau angka tertentu, 13 orang Eropa, atau 4 angka sialnya orang Cina. Atau tasa'um dengan tertawa yang mubah. Karena dia punya anggapan sial, kalau orang itu tertawa nanti akan diiringi dengan duka, akan sedih setelah itu. Atau tasya'um, perasaan sial dengan apa yang terjadi di majelis akad nikah. Semacam ada sebagian orang yang tasya'um punya perasaan sial akan terjadi perpisahan di antara pengantin ketika tiba-tiba cangkir itu pecah. Ada cangkir yang kesinggol kemudian pecah saat majelis akad nikah. Atau adanya wallah alam, ud ini mungkin artinya satu jenis alat musik seperti gitar, mirip gitar, atau bisa ranting, namun atau kemudian tasbikil asabi, menjalin jari-jari, ini namanya tasbik begini ini, atau rabtu khaitin, ikatan benang atau kumash atau kain. Demikian juga misalnya di tempat kita perasaan sial karena mau pergi kemudian kejatuhan cicak misalnya. Nah, hukum tiara atau tasya'um adalah syirik asghar. Karena di sini ada ketergantungan hati dengan hal-hal tersebut, baik itu khaufan, baik itu berupa ketakutan atau tom'an atau harapan. Maka tiara itu adalah mengangankan kejelekan dan berprasangka kepada Allah dan tawakal pada selain Allah dan memutus harapan dan memprediksi terjadi bala dan jiwa yang putus asa dari kebaikan. Dan ini adalah satu yang tercela dan tidak benar secara syariat dan akal sehat. Dan termasuk dalam tatayur adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba atau bertekad untuk dilakukan karena melihat atau mendengar hal-hal yang menyenangkan. Maka kalau tiarah itu makna asalnya untuk tasya'um, anggapan sial. Namun termasuk tiarah, digabungkan dalam tiarah, dia bukan intinya tiarah, namun digabungkan dalam tiarah dalam melakukan sesuatu atau bertekad melakukan sesuatu karena melihat atau mendengar sesuatu yang menyenangkannya. Sebagaimana tadi ketika ada sesuatu yang didengar, untung akhirnya kumlah saya untung, atau ketika keluar dari rumah pertama kali ketemu orang yang normal, nggak cacat, maka oh, ini bagus. Maka ini termasuk bukan intinya tiaroh, namun dimasukkan ke tiaroh, menjadi bagian dari tiaroh. Oh, karena ada kupu-kupu yang indah masuk rumah. Oh, nanti ada tamu istimewa. Ada tamu istimewa yang akan datang. Karena kemudian alisnya itu kedutan. Alis matanya sebelah kanan ini kedutan. Oh, nanti mau dapat duit. Alis kedutan sebelah kanan atau bagian mana, ah, itu nanti dapat duit. Ini juga tiara. Atau ini adalah termasuk tiara. Namun tiara itu tidak pada perasaan. Namun tadi yukdim alihi al-abdu, ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau minimal bertekad untuk melakukan satu perbuatan karena ada sesuatu yang menurutnya menyenangkan. Nah, akhirnya karena jadi tidak hanya kemudian timbul, wah ini kok ada kupu-kupu cantik masuk rumah, ada apa ya? Tidak hanya demikian. Namun, wah ini kita harus rapi-rapi rumah ini, nanti akan ada tamu. Jadi ada sesuatu yang dilakukan atau minimal ada tekad untuk melakukan satu hal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inamatiyaratu ma'amdaka aw raddaka. Parameter tiarah itu adalah yang amdaka, mendorongmu untuk lanjut jalan, aw raddaka ataukah mengembalikanmu. Ketika pergi keluar rumah dan mau pergi keluar kota, kok nabrak kucing. Gara-gara nabrak kucing ini kemudian hati deg-degan, ini belum tiaroh yang terlarang. Tapi kalau gara-gara nabrak kucing kemudian balik kanan, pulang saja gak jadi. Nah ini tiaroh. Kenapa? Roddaka, mengembalikanmu, menghalangimu. Kalau kemudian tadi seperti tradisi jahiliyah, karena pergi kemudian mendengar orang ngobrol dengan istrinya atau dengan anaknya, Ya, untung kita. Wah, untung. Ayo. Wah, tambah semangat gitu. Lanjut. Karena keyakinan kalau itu keberuntungan. Ya, maka ini tiara. Nah, tiara untuk hal yang menyenangkan itu kemudian agak mirip dengan fa'al. Wa istasna min at-tiarati, dan terkecualikan dari tiara adalah al-fa'lul hasan. Harapan yang baik. Nah, apa bedanya? Tadi kalau tiara ada sesuatu yang menyenangkan, termasuk tiara ada sesuatu yang menyenangkan, boleh jadi itu dilihat, boleh jadi itu didengar. Kemudian ini orang itu semula tidak mau berbuat jadi berbuat. Jadi punya tekad, atau bahkan tidak hanya tekad, bahkan plus melakukan satu hal yang semula tidak direncanakan sama sekali. Jadi karena ada perasaan, oh ini menguntungkan, maka harus saya, ini kesempatan yang emas, harus saya manfaatkan. Itu tiara. Semula tidak ada keinginan, tidak ada tekad, tidak ada rencana, kemudian jadi ada rencana. Ini tiara. Gimana kalau fa'al? Maka kita lihat definisinya, fa'al itu seorang itu sudah punya tekad. Nah, sudah beda kan? Sudah punya tekad untuk melakukan satu perkara tertentu, lalu dia melihat atau mendengar satu perkara yang baik tanpa sengaja. Maka apa yang dilihat atau apa yang didengar itu menyenangkannya dan membuatnya gembira. Kemudian menambah dia mantap. Nambah mantap saja. Menambah mantap bi anna maka naqad azama, bahasanya apa yang dia tekadkan untuk dia lakukan ada padanya kebaikan dan keberkahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'dhumu raja'uhu, maka harapannya kepada Allah semakin besar untuk terwujudnya perkara itu. Ingat, min ghairi i'timadin ala hada, ala hadal fa'li, tanpa ada bersandarnya hati dengan hal tersebut. Fahada hasanun, maka ini adalah satu hal yang baik. Jadi apa bedanya? Kalau yang perlu dicermati adalah fa'al sama ma yadkhulu fi tiyar. Kalau untuk dengan tasya'um, dengan anggapan sial, gampang ya. Namun apa beda fa'al dengan ma yadkhulu fi tiyar atau fi tatayyur? Maka di antara kata kuncinya adalah kalau fa'al itu orang itu sudah punya tekad untuk melakukan ini. Dia lihat itu atau dia dengar itu bagi dia enggak ngefek terhadap tekadnya. Tekadnya enggak akan berubah gara-gara lihat itu atau dengar itu. Sehingga fa'al itu hanya menambah kemantapan hatinya untuk melakukan apa yang dia rencanakan, apa yang akan dia lakukan. Semacam Nabi sudah berencana, bertekad untuk melakukan perundingan dengan pihak Mekah di perjanjian Hudaybiyah. Kemudian datanglah delegasi dari penduduk Mekah, orang namanya Salim. Maka yang dilihat oleh Suhail ya, yang datang itu Suhail. Akhirnya kemudian Nabi fa'al. Nabi melihat yang datang orang yang namanya Suhail. Maka kemudian Nabi fa'al kemudian mengatakan sahula amruku. akan mudah lancar urusan kalian. Dan mudah dan lancar urusan kalian. Ini. Karena ini kita tekad, bertekad untuk berunding. Ya, bertekad untuk berunding, sudah berencana untuk berunding. Ternyata kita akan berunding dengan orang namanya Suhail, dari kata-kata Sahal. Ya, berarti ya, berarti nanti perundingan nanti ya, Mbah, mudah urusannya. Ya, kalau enggak salah Suhail ya. Ya, maka diutus orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Maka ketika Nabi melihat yang datang adalah Suhail ibn Amr, Nabi mengatakan, "Laqad sahula lakum min amrikum." Akan mudah urusan kalian. Demikian dalam riwayat Bukhari. Ini namanya tafa'ul. Ini namanya fa'al. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan ya kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.